istri jelita bagai seorang dewi dari kayangan. Siapa yang takkan bangga punya suami gagah bagai seorang dewa dari kayangan? Siapa yang takkan bangga? Punya suami gagah